却冰冰，过的一生难山难谷的冰冰，过的人的生本的苦大无伤，那得一路难比比母关注的莫顺达咖啡一世阿弟母。Teles ning dadaku naliko pangesmu ketalu-talu, tak aras tak cukup neng rangkulanku, nanging saiki ilang neng di paranmu. Aku mongkari nyawang ayang-ayang, nengendi paranmu mengopo ninggal ke aku, naliko tresno wis nandes neng dodo. Teles neng dadaku naliko pangesmu ketalu-talu, tak aras tak cukup neng rangkulanku, nanging saiki ilang neng di paranmu. Aku mongkari nyawang ayang-ayang, neng endi paranmu mengopo ninggal ke aku, naliko tresno wis nandes neng.